hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasihmu nyata padaku. Pada waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji.